Para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 22. Kalimat kunci hari ini adalah... Osokunarimashita. Saya terlambat. Secara harfiah artinya, saya menjadi terlambat. Tokoh utama dalam adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna begitu bergembira di tempat karaoke bersama kawan-kawannya hingga melewati batas jam 11 malam saat ia kembali. Waktu ia membuka pintu depan, ibu asramanya sudah menunggunya di sana. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 22. Kalimat kuncinya adalah... Osokunarimashita. Saya terlambat. Okaasan, gomen nasai. Osokunarimashita. Anna-san, 10 分も遅刻です。約束を破ってはいけません。 すみません。気をつけます。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna meminta maaf kepada ibu asramanya karena pulang terlambat. お母さん、ごめんなさい。 Ibu minta maaf. お母さん adalah ibu. Para mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut memanggil kepala asrama mereka dengan sebutan Okasan. Gomen nasai. Adalah minta maaf. Osokunarimashita. Saya terlambat. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Osoku. Adalah adverbia atau kata yang menerangkan kata kerja. Ini adalah bentuk konjugasi dari... Osoi. Sebuah kata sifat yang berarti lambat, terlambat. Kata sifat i, yaitu kata sifat yang berakhir dengan suku kata i, menjadi adverbia jika i diganti menjadi ku. Narimashita. Adalah menjadi atau telah menjadi, yang merupakan bentuk lampau dari... Narimasu. Ini adalah kata kerja untuk mengungkapkan perubahan dalam situasi. Sang ibu asrama memperingatkan Anna. Anna-san, 10 mo chikoku desu. Anna sudah terlambat 10 menit. Anna-san. Digunakan oleh ibu asrama untuk menyebut Anna. 10. Adalah 10 menit. Ini terdiri dari angka. 10. Yang artinya 10 dan. Hun. Yang artinya menit. Kita juga bisa menggunakan. 10. Mo. Adalah partikel yang menekankan seberapa lama Anna terlambat dari jam malam. Chikoku. Adalah terlambat dari waktu yang ditentukan. Des. Adalah cara sopan untuk mengakhiri kalimat. Kita telah mempelajari mo di pelajaran 17. Di sana disebutkan mo berarti juga. Tapi kita bisa menggunakannya untuk menekankan sesuatu juga ya. Betul. 10 chikoku desu. Berarti terlambat 10 menit. Jika Anda mengatakan 10 mo chikoku desu. Di sini berarti Anda menekankan sangat terlambat. Saya paham. Lalu bagaimana caranya menghitung menit? Sepertinya ada yang diucapkan fun, ada juga yang diucapkan pun. Membingungkan. Ya, memang. Mari kita mengingat dari 1 hingga 10 menit. Mohon ucapkan mengikuti model pembacaan berikut. 1 menit. 1分. 2 menit. 2分. 3 menit. 3分. 4 menit. 4分. 5 menit. 5分. 6 menit. 6分. 7 menit. 7分. 8 menit. 8分. 9 menit. 9分. 10 menit. 10分. Mari kita kembali ke adegan tadi. Ibu asrama mengatakan, 約束を破ってはいけません. Jangan melanggar janji atau Anda tidak boleh melanggar janji. Yaksoku adalah janji. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Yabutte wa ikemasen berarti jangan melanggar. Yabutte adalah bentuk te dari kata kerja yaburimasu yang artinya melanggar. Jika Anda mengatakan kata kerja bentuk te dan menambahkan wa ikemasen. Anda mengatakan jangan melakukannya atau tidak boleh melakukannya. Ikemasen. Berarti jangan atau tidak boleh. Namun kita harus berhati-hati dengan ungkapan ini. Ikemasen adalah perintah. Ini memberikan kesan bahwa Anda memerintahkan orang yang Anda ajak bicara. Jadi jangan katakan ini kepada atasan Anda. Akan saya ingat-ingat. Setelahnya, Anna menjawab, Sumimasen. Saya mohon maaf. Anna menggunakan sumimasen, yang artinya saya mohon maaf, dan gomenasai, yang artinya minta maaf. Apa perbedaannya? Sumimasen terdengar lebih formal daripada gomenasai. Jadi, kita mengucapkan sumimasen saat kita meminta maaf kepada atasan kita di kantor atau kepada guru di sekolah. Sekarang saya paham. Kiyotsukemasu. Saya akan berhati-hati. Kiyotsukemasu. Berarti, saya akan berhati-hati agar tidak membuat kesalahan yang sama lagi. Jadi, mohon mengingat kalimat ini seutuhnya. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 22 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah... Osoku narimashita. Saya terlambat. Okaasan, gomennasai. Osoku narimashita. Anna-san. 10分も遅刻です。約束を破ってはいけません。 すみません。気をつけます。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari bahwa sebuah kata sifat i, yaitu osoi, yang artinya lambat atau terlambat, berubah menjadi kata keterangan osoku. Mohon ajari kami lebih jauh lagi. Sensei mengatakan, kata sifat bahasa Jepang berkonjugasi untuk menjadi kata keterangan. Kita dapat mengubah kata sifat i yang berakhir dengan suku kata i, seperti misalnya, hayai, yang artinya cepat, menjadi kata keterangan dengan mengubah akhiran i menjadi ku. Jadi, hayai menjadi hayaku. Jika hayaku dan narimashita, yang artinya telah menjadi, disambungkan bersama, maka menjadi hayaku narimashita. Secara harfiah berarti telah menjadi cepat. Sementara untuk kata sifat na, saya akan jelaskan dengan sebuah kata sifat. Misalnya, jōzu, yang artinya pandai dalam sesuatu. Anda telah mempelajari bahwa saat kata sifat na menerangkan kata benda, kata itu menambahkan na pada akhirnya. Jadi, jōzu menjadi jōzuna. Kita dapat mengubah kata sifat na menjadi kata keterangan dengan menambahkan ni setelah kata tersebut. Maka, jōzu menjadi jōzuni. Saya menjadi pandai dalam sesuatu adalah jōzu ni narimashita. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Aji, kata-kata berikut ini merupakan ungkapan emosi tertentu. Kan-kan. Apakah ini ada hubungannya dengan cinta? Bukan. Kita mengucapkan ini saat kita sangat marah. Betulkah? Adakah kata tiruan bunyi lain yang mengungkapkan kemarahan? Pum-pum. Pum-pum. Digunakan saat seseorang terlihat bersungut-sungut dengan amarah. Selain itu ada... Gami-gami. Gami-gami. Wah, saya bisa merasakan kemarahannya. Ini mengungkapkan bagaimana Anda mengomel, mengeluh, menggerutu, atau memarahi penuh amarah. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Saya membuat ibu asrama sangat khawatir. Katanya kalau mungkin akan terlambat, harus memberitahu dulu sebelumnya. Apakah Anda menikmati pelajaran 22? Kalimat kunci hari ini adalah... Osoku narimashita. Saya terlambat. Sampai jumpa.